Konsultasi Syariah. Hukum menggambar tengkorak. Pertanyaan. Bagaimana hukum menggambar tengkorak? Apakah termasuk gambar makhluk bernyawa yang terlarang? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak dalil yang melarang kita menggambar makhluk bernyawa. Ancamannya, orang yang menggambarnya akan diminta untuk memberi ruh kelak di hari kiamat. Dan itu tidak mungkin mampu dia lakukan. Setelah itu, dia akan diazab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang di dunia pernah menggambar gambar bernyawa, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengadabnya di neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara yang dibolehkan adalah menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, seperti pepohonan, gunung, bebatuan, dan semacamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah azza wa jalla berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman, atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan gambar tengkorak? Apakah gambar tengkorak termasuk kategori gambar bernyawa? Gambar tengkorak bukan termasuk gambar bernyawa, karena benda semacam ini dipahami sebagai benda mati. Dalam fatwa Islam dinyatakan, yang zahir bahwa gambar tengkorak tidak termasuk gambar yang haram, karena gambar ini termasuk jenis benda yang tidak bisa hidup, dan tidak dalam bentuk kepala hakiki yang menggambarkan manusia hidup. Fatwa Islam. Lambang orang fasik. Hanya saja ada pertimbangan lain yang menjadi alasan bahwa menggambar tengkorak atau memasang gambar tengkorak termasuk dilarang, karena ini merupakan lambang orang fasik dan orang kafir. Syekh Sulaiman Al-Majid ditanya tentang hukum memakai t-shirt bergambar tengkorak. Jawaban beliau, Alhamdulillahi wahdah wa ba'du. Kami tidak merekomendasikan memakai pakaian semacam ini, yang dikhawatirkan itu menjadi lambang penganut ritual tertentu. Allahu a'lam. Keterangan lain disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Musnid ketika beliau ditanya tentang hukum merchandise yang ada gambar tengkoraknya. Benarkah itu lambang penyembah setan? Jawaban beliau, tengkorak bukan lambang satu-satunya untuk penyembah setan, namun termasuk salah satu lambang yang mereka gunakan, dan menjadi lambang pembunuhan untuk persembahan kepada setan. Karena itu, wajib dilarang menggunakan lambang dan syiar semacam ini di pakaian maupun lainnya, dan dilarang untuk diperdagangkan atau memakainya dalam rangka menjaga generasi dari kontaminasi yang kotor dan pemikiran yang menyimpang. Demikian, Allahu a'lam.